setelah 40 hari. Kemudian kalian menjadikan anak sapi setelahnya sebagai berhala kalian, dan kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim. Saya ingin mereview sedikit sebagai tambahan bagi kita, ada yang kelewat. Ini yang sebagaimana yang kita ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir sedikit, bahwa Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Fir'aun berdasarkan hadis-hadis yang sahih adalah pada hari Asyura. Nah, ini belum kita tulis. Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Fir'aun dari kejarannya, dan tenggelamlah Fir'aun itu ketika hari Asyura, ya, ketika hari apa? Asyura. Hal ini sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-Yahuda yasumuna yawma Asyura. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah. Kemudian pada saat itu beliau melihat kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumun?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya? Kemudian kaum Yahudi menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini adalah hari yang baik. "Yau hadza yaumun najjallahu azza wa jalla fihi bani Israil min aduwwihim." Ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan di dalamnya Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam pun berpuasa pada hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi shaumihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Dan ini keutamaan. Apa keutamaan berpuasa pada hari Asyura? Keutamaan berpuasa pada hari Asyura apa? Keutamaan berpuasa hari Arafah apa? Berpuasa pada hari Asyura, hari Arafah, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Hari Asyura diampuni dosa satu tahun yang telah lalu. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, ini tambahan ya, bagaimana sebenarnya pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut yaitu salah satunya adalah tidak menyerupakan diri dengan orang kafir. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza yaumun kanat til yahudu tu'azzimuhu." Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang mana kaum Yahudi mengagungkannya. Kenapa kita ikut-ikutan mengagungkan? Nah, ini kebiasaan para sahabat yang dididik oleh Rasulullah, bahwasanya seorang muslim harus membedakan dirinya dengan orang kafir dalam segala hal. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam tingkah lakunya. Empat aspek kehidupan manusia. Tidak boleh sama seorang muslim dengan seorang kafir, atau baik Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang musyrik lainnya. Dan kesamaan ini dari sisi kekhususan yang dimiliki oleh mereka. Kenapa? Karena di dalam cerita hari Asyura ini, para sahabat mereka, apa bahasanya, bukan mengadu, bukan mendebat juga, bukan konfirmasi, artinya agak sedikit mendebat gitu, mendiskusi Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa kita mengagungkannya? Nah, begitu. Ya, ini menunjukkan terpatri di dalam diri mereka, haram bagi kami atas ajaranmu wahai Rasulullah untuk mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In ishtu ila qabilin la asumanna tasu'." Jika aku hidup sampai tahun depan, maka niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Imam Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama abad ke-7 Hijriah, menjelaskan salah satu hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tahun pada tanggal ke-9 atau ingin berpuasa pada tanggal ke-9-nya karena ingin menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Padahal tidak ada keutamaan berpuasa pada tanggal 9 kecuali hanya ingin menyelisihi diri dengan orang-orang kafir. Adapun keutamanya tetap tanggal 10, bahwasanya tanggal 10 menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Baik, ini pelajaran. Kita sekarang baca pada ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma 'afawna 'ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Artinya, kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya orang-orang Bani Israel, ya, mereka setelah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sudah menyembah anak sapi sepeninggal Nabi Musa, akan tetapi telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-52 53, wa id ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami datangkan kepada Nabi Musa al-kitab dan al-furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batin, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak mungkir janji. Di ayat yang ke-53 ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak memungkiri janjinya. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab. Alkitab di sini maksudnya adalah Taurat. Wal Furqan, yaitu pembeda mana yang hak mana yang batil, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk atau mengambil petunjuk darinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah yang mana Allah janjikan di ayat yang ke-51 dan sebelumnya ayat yang ke-50, bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salam dia harus keluar selama 40 hari berkeliling, maka setelah itu akan diberikan oleh Allah kitab Taurat. Kita lanjutkan. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittiqadhikumul 'ijl فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan, maka bertobatlah kepada Rabb kalian, kepada pencipta kalian, dan bunuhlah diri-diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat atas kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini disebutkan oleh Syekh keterangan sedikit saja, ya. Thumma innahu amarakum bitawbah ala lisani nabiyhi Musa bi an yaqtula ba'dukum ba'dan fa'afallahu ankum dzalika la'allakum tashkurunallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk bertobat karena telah menyembah apa? Anak sapi, ya, telah menyembah anak sapi melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara bertaubatnya bagaimana? Cara bertaubatnya yaitu dengan membunuh sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi taubatnya dipenggal satu-satu, dipenggal, ya. Bisa babidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni nanti dosa-dosa kalian dan kalian agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik pada ayat ini. Ini surat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 54. Pelajaran, salah satu pelajaran menarik pada ayat ini adalah kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sisi kesempurnaannya? Yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu syariatnya berada di pertengahan antara sikap terlalu ekstrim, berlebihan, dengan sikap terlalu meremehkan, yang disebut oleh para ulama at-tafrid wal ifrad. Ya, Islam itu selalu berada di antara sikap tafrid, yang mana tafrid itu terlalu meremehkan, terlalu berlebihan, dan sikap ifrat yang mana terlalu meremehkan. Selalu ajaran Islam seperti itu. Contoh ya, di zaman Nabi Isa alaihi salam, seorang bertaubat ya sudah bertaubat begitu saja. Di zaman Nabi Muhammad di zaman Nabi Musa bertaubat harus bunuh diri. Ya. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, seorang bertaubat sudah, dia tidak ada apa-apa, yang penting dia Nabi Isa dia anggap sebagai penebus dosa. Tidak ada taubat. Di zaman Nabi Musa harus bertaubat, bertaubatnya dengan cara yang berat, yaitu membunuh diri. Ya, membunuh diri atau sebagian membunuh kepada sebagian. Ini contoh bahwasanya ajaran Islam senantiasa berada di pertengahan. Maka apa saja yang merupakan ajaran yang dia terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan bukan dari Islam. Itu selalu. Contoh yang lain, misalkan di dalam Islam bagi yang berzina dan dia berzina dan dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Kalau seandainya dia belum menikah, maka dia dicambuk sampai 100 kali. Ya, 100 kali cambukan. Adapun di zaman Bani Israel dan di peradaban-adaban kuno, antara dua sikap ini, terlalu berlebihan ataupun terlalu meremehkan. Terlalu berlebihan diantaranya di zaman India kuno. Mereka kalau ada yang berzina dimasukkan ke dalam kamar. Di dalam kamar tersebut terdapat serigala yang lapar. Ya, itu laki-lakinya. Perempuannya diarak dengan telanjang di atas sebuah tempat seperti ranjang, dan di bawahnya dibakar api-api dan diarak di tengah kota. Tidak membedakan mana yang sudah menikah, mana yang belum menikah. Ada dalam agama yang lain yang meremehkan, zina dianggap biasa. Nah, Islam pertengahan. Apabila dia berzina dalam keadaan sudah menikah, dirajam sampai mati. Apabila dia berzina dalam keadaan belum menikah, dicambuk 100 kali. Contoh yang lain, dalam perkara pernikahan, talak dan rujuk. Dalam agama Islam ada namanya pernikahan. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, tidak bisa dipertahankan, ada namanya talak. Tapi kalau seandainya ingin kembali lagi, ya, mungkin ketemu pada suatu saat, cinta lama belum kelar, CLBK, cinta lama belum kelar, akhirnya ingin kembali lagi, dirujuk, diperbolehkan. Sampai batas maksimum 3 kali, seperti itu. Baru setelah itu namanya talak bain kubro. Yang mana si perempuannya harus menikah dengan laki-laki lain dan atas dasar suka sama suka. Kemudian layak berhubungan layaknya suami dan istri. Kalaupun nanti cerai, mau dinikahi lagi, silakan. Dalam Islam seperti itu. Dalam agama yang lain, kalau sudah menikah, tidak ada cerai, tidak ada talak. Dalam agama yang lain, kebalikannya, tidak ada rujuk kalau sudah talak. Nah, ini Islam selalu berada di pertengahan. Sebagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah selalu berada di pertengahan di antara kelompok-kelompok yang keliru dan sesat. Di antara kelompok-kelompok yang keliru dan sesat. Di antaranya Ahlu Sunnah, sekarang kita sedikit meruncing. Ahlu Sunnah wal Jamaah berada di antara kelompok dalam perkara tauhid, asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang sangat ekstrim, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu tidak mendengar bagi mereka. Allah itu tidak melihat. Allah itu bukan di atas, bukan di bawah, bukan di belakang, bukan di depan, bukan di samping, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di dalam, bukan di luar. Berarti Allah tidak ada. Makanya orang-orang sudah lama saya tidak membahas masalah akidah. Makanya orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, itu mereka mereka menyatakan bahwasanya sebenarnya mereka adalah menyembah zat yang tidak ada, karena bagi mereka Allah itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui. Karena kalau Allah tidak berbicara, karena kata mereka kalau Allah berbicara itu sama seperti makhluk. Makanya Allah tidak mungkin berbicara. Jadi ini ekstrim, yang sangat ekstrim, meniadakan. Ini sangat berlebihan. Ada yang sangat meremehkan, ya, seperti kaum Asy'ariyah, kemudian kaum Karramiyah, yang mereka menyatakan, sebagian dari pernyataan-pernyataan mereka adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara seperti bicaranya makhluk. Atau orang-orang yang musyabbiha, orang-orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar seperti pendengarannya makhluk dan semisalnya. Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak di pertengahan. Kita meyakini Allah mempunyai sifat melihat, mendengar, mengetahui, berbicara, tetapi pendengaran, penglihatan, pembicaraan Allah tidak seperti makhluk. La laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak ada yang semisal dengannya, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Contoh lain dalam masalah takdir, Ahlu Sunnah wal Jamaah di pertengahan. Ada yang namanya Qadariyah, yang mana mengatakan bahwasanya Allah tidak ada andil sama sekali di dalam Allah Subhanahu wa taala tidak ada andil sama sekali dalam perbuatan hamba. Ya. Saya ketika mengangkat ini alat, ini ya saya mengangkatnya. Tidak ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kuasanya Allah, tidak ada takdir Allah. Ya. Itu adalah kelompok apa? Qadariyah. Di sana ada yang terlalu meremehkan, yaitu kelompok Jabariyah, yang menyatakan manusia itu seperti robot. Manusia itu bagaikan bulu ayam yang diterpa angin kemana-mana. Nah, ini pertengah, ini adalah dua kelompok yang saling bertentangan. Terlalu berlebihan terhadap kekuatan manusia, ini terlalu meremehkan terhadap kekuatan manusia. Bahayanya dua kelompok ini apa? Yang satu meniadakan kuasa Allah, yang satu malah menuduh Allah yang bukan-bukan. Kalau begitu, kalau menurut mereka Allah manusia itu seperti robot, nanti manusia itu ketika berbuat maksiat tidak berdosa, karena ini Allah juga yang menggerakkan. Ya, makanya ada seorang dari kaum Jabriyah ketika dia ngajar begini, "Syekh, istrimu lagi berzina." "Astagfirullah, saya akan pancung dia." "Tapi itu kan atas kehendak Allah, Syekh. Itu kan atas dia kemauan Allah, dia adalah yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala." "Oh iya ya, tidak mengapa kalau begitu." Ya. Bahaya kan begitu. Kenapa? Karena dia terlalu meremehkan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di pertengahan. Bagaimana pertengahannya? Yaitu manusia berkuasa, mengangkat, ya, kemudian bergerak, memandang, berkuasa. Akan tetapi kuasanya manusia di bawah kekuasaan Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Dialah Rabb alam semesta. Selalu Islam seperti itu. Nah, dari mana kita ambil ini? Dari tadi, cara bertaubatnya Bani Israel. Ya, cara bertaubatnya Bani Israel dengan apa? Membunuh diri sendiri atau membunuh sebagian kepada sebagian yang lain. Ini bertaubatnya seperti itu. Terlalu berlebihan. Ya. Meskipun itu syariat di zaman Nabi Musa, maksudnya secara syariat iya apa? Berat gitu. Ada lagi bertaubat yang kalau melakukan kesalahan sudah nabinya saja sebagai penghapus dosa. Sebagai bagaimana agama apa? Nasrani. Nah, Islam tidak. Islam bertaubat, beristighfar, bertekad untuk tidak melakukan lagi, memutuskan dosa. Nah, seperti itu. Di zaman kalau saya tidak salah ingat, di syariat Nabi Musa, kalau ini pakaian kena najis, ya, ini tidak bisa dicuci. Harus dihilangkan, dipotong, ya. Kalau kena najisnya di sini, dipotong sini. Kalau kena najisnya sini, potong sini. Kalau kena najisnya di perut, potongnya perutnya. Ya, bolong semua jadinya. Islam tidak. Ya. Nah, ada lagi agama yang lain yang menyatakan najis kena najis, enggak usah dicuci, yang meremehkan. Ini pertengahan kan? Ini terlalu berlebihan dalam beristinja, dalam mensucikan najis, ini terlalu meremehkan. Islam di pertengahan. Ya, dicuci, dibasuh, kapan hilang baunya, kapan hilang benda najisnya, maka suci. Itu indahnya Islam. Ya, indahnya Islam. Dan di sini kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya sebutkan tadi hanya ingin mengajak Bapak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian miliar manusia yang sudah Allah ciptakan, Anda ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang mudah. Ya, yang mudah dan juga yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa saya katakan mudah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. "Walan yushadad dina illa ghalaba." Dan tidak ada yang mempersulit beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Maka amalan-amalan apa saja yang disangka, diklaim sebagai ajaran Islam yang sulit-sulit itu pasti bukan dari Islam. Ya. Tasbih sepanjang 3 meter itu pasti lain Islam. Ya. Kemudian cara-cara berzikir yang aneh-aneh pasti lain dari Islam. Ya. Itu pasti bukan dari Islam. Astagfirullah. Hah. Itu pasti lain dari Islam. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Dan itu bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian berputar-putar. Ada kan orang menari-nari ibadahnya berputar-putar, itu pasti bukan dari ajaran Islam. Apalagi sampai malah sebenarnya kadang menyebut ini behindik-hindik. Ya. Ibadah seperti itu pasti bukan dari ajaran Islam. Kenapa? Karena tidak pertengahan dan juga tidak mudah. Islam itu wasatun. Kata Syekhul Islam dalam Aqidah Al-Wasithiyah, anna al-islam wasatun bainal adyan kama anna ahla sunnati wasatun bainal firq. Bahwasanya ajaran Islam itu pertengahan di antara ajar agama-agama, sebagaimana ahlu sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok. Ini kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pelajaran menarik ya. Islam itu pertengahan, apapun ajaran yang bukan pertengahan maka itu bukan dari ajaran Islam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan berarti pertengahan ini melegalkan yang tidak disyariatkan dalam Islam. Karena sebagian orang mengambil kata pertengahan kemudian dia 50-50. Misalkan contoh, ini kan zamannya wasat, ini kan zamannya emansipasi wanita, dan emansipasi wanita itu termasuk daripada sikap pertengahan. Jadi seorang perempuan silahkan dia menampakkan dirinya dengan laki, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya silahkan dia untuk membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini namanya pertengahan, ini tidak benar. Ya, pertengahan yang dimaksud bukan seperti ini. Pertengahan yang dimaksud adalah adil, sesuai dengan proporsi yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perhatikan di sini, ini yang disinggung hari kemarin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Lihat, ini pelajaran menarik. Bisa dicatat, setiap maksiat adalah bentuk perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Setiap maksiat, apapun bentuknya, entah dia meninggalkan kewajiban, ataupun dia melaksanakan kemungkaran, maksiat. Setiap maksiat adalah bentuk perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Ya. Makanya Allah sering sekali menyebutkan zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian sendiri yang menzalimi diri kalian sendiri. Maka apapun, nah ini kiat agar kita tidak maksiat, ya. Dan maksiat itu kan dua bentuknya, meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Kiat agar tidak maksiat, ketahuilah bahwasanya setiap maksiat yang kita lakukan itu adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Siapa yang ingin merugikan diri sendiri? Tidak ada yang ingin dari kita rugi diri sendiri. Tapi sebenarnya ada, yaitu orang yang tidak mau taat kepada Allah. Itu orang yang menzalimi diri sendiri. Contoh ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Lihat, dia menzalimi diri sendiri. Enggan masuk surga coba, bayangkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Waman ya'ba?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia enggan masuk ke dalam surga. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Ya. Orang yang misalkan tidak menjalankan hartanya di jalan Allah, ini namanya orang bakhil kepada diri sendiri. Bukan kepada orang lain. Bakhilnya kepada diri sendiri. Karena harta yang dia jalankan di jalan Allah, itulah harta dia sesungguhnya. Ya, itulah harta dia sesungguhnya. Harta yang kita selama ini hitung-hitung per bulan, apalagi kadang-kadang orang kalau sudah ngitung harta itu paling hafal. 15.60.35,15,55 hafal benar itu sudah, ya hafal, paling hafal. Padahal itu kalau meninggal bukan atas nama dia, atas nama ahli waris, paling dijaga. Dan memang benar hadis Rasul akhirnya, Tidak ada di antara kalian laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Itu sudah nas, kita tidak bisa mengungkiri itu. Ya. Itu sebenarnya orang-orang, saya berbicara kepada orang-orang yang kikil, pelit, medit, kalau bahasa Betawinya koret, bahasa engken, ya. Ini ketahuilah bahwasanya kita sekarang sedang menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu ketika bakhil berarti kita sedang mengumpul-ngumpul uang bukan untuk kita. Capek. Ngapain saya membersihkan rumah ke Haji Adan? Bukan rumah saya. Artinya ngapain jaga rumah orang gitu? Ngapain jaga rumah apa namanya? Mobil orang. Rumah sendiri saja tidak terurus misalkan seperti itu. Nah, itu contoh orang yang menjaga-jaga hartanya tidak mau dijalankan di jalan Allah. Cuma tadi pada hari kemarin kita menyebutkan itu kadang-kadang tidak tergugah karena kenapa? Tidak sabar, tidak yakin. Ini masalahnya. Apalagi kadang-kadang ya kita itu tidak melihat hasil dengan mata kasat. Kita kan ingin melihat mata kasat kita kan. Saya begini ya Allah nih amal saya. Mana dong saya lihat? Sama kalau orang bekerja 20 tahun, saya pernah ngobrol sama orang PNS bekerja 20 tahun. Istiqomah sekali. Dari mulai 7:30 sampai jam 5 terus selama 20 tahun. Kenapa istiqomah? Karena setiap bulannya ada yang dia ingin dapatkan. Karena itulah manusia senantiasa melihat yang mata kasatnya saja. Disitulah letak tingginya beriman kepada hal gaib. Nah, makanya pelajaran yang sangat menarik ketika Nabi Musa berkata, ya qawmi innakum zolamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian. Yaitu dengan berbuat dosa dan maksiat. Terutama dosa kesyirikan. Ya, makanya setiap maksiat itu adalah perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Saya ingin sedikit bercerita tentang seorang yang kisah-kisah tentang orang bakhil, orang engken. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ada seorang yang bernama Hajib. Kadada orang Hajib kalau singarannya lah Hajib. Ini kana min ajallil Arab. Dia adalah orang yang paling terkenal di tengah orang Arab. Wa kana bakhilan, dan dia sangat bakhil. Saking bakhilnya gimana? Kalau sudah malam hari terbenam matahari, dan dulu tidak ada listrik ya. Kalau sudah terbenam matahari, dia itu tidak mau menyalakan lampu. Kenapa? Takut orang mengambil manfaat cahaya dari lampunya. Saking bakhilnya, saking engkennya. Tapi dia sendiri kan butuh untuk jalan di rumah, untuk apa namanya, untuk keperluan dia. Maka dia nyalakan lampu yang halus banget lilinnya. Itu pun kalau ada orang kresek-kresek langsung dimati lawan tangannya. Saking bakhilnya. Coba bayangkan. Ya. Ada lagi seorang yang bernama Marwan bin Abi Hafsah. Kedadalah kalau nama Marwan di sini. Marwan, ya. Nah, ini orang bakhil, sampai bakhil kepada istrinya. Ini perhatikan suami-suami yang suka bakhil kepada istrinya. Terutama bakhil terhadap sikap romantis. Ya. Ah, istri tidak pernah diomongin, istri pernah tidak, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur itu ngobrol. Ya. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil istri dengan panggilan yang baik. Istri itu ingin dilembutkan, ingin disayang, ingin ditanya, ya. Ingin walaupun kadang-kadang cuma bertanya saja, ya. Dia ingin mendapatkan yang seperti itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang sampai ngomong kasar, ya. Ini dan kadang-kadang dingin sekali. Bahkan saya pernah dicurhati oleh beberapa akhwat, saya bilang, gimana ya Ustadz membuat suami saya itu romantis gitu. Ya, kadang-kadang romantisnya cuma pas honeymoon bulan pertama. Meskipun sudah ubanan, Rasulullah SAW membuat situasi menjadi sangat romantis. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati, coba sudah ubanan, jenggotan gitu, keriput-keriput, panggil, oh Nini sayang sini, kayaknya geli-geli gimana gitu. Ya, ini para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatian. Nah, termasuk ya, orang ini tadi Marwan namanya, dia bakhil. Bakhil sampai-sampai tahap bakhilnya kepada istrinya. Ceritanya Marwan ini dipanggil oleh raja. Zaman dahulu kalau dipanggil oleh raja, pulangnya pasti dapat hadiah. Kata sang istri, "Mali 'alaika in raja'ta bijaizah?" Wahai suamiku, kira-kira apa yang aku dapatkan kalau seandainya kamu nanti pulang dari Khalifah Al-Mahdi namanya. Khalifah namanya Al-Mahdi. Kamu dapat hadiah. Apa yang engkau berikan kepadaku? Lihat perbandingan yang dia berikan. In u'titu mi'ata alfi dirham, a'taituka dirhaman. Jika aku diberi 100 juta, aku akan kasih kamu 100 ribu. Ya, jika aku diberi 100 juta, aku akan kasih kamu berapa? 100 ribu. Engket banar. Ya. Ternyata apa para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik. Itu kalau janjinya 100 ribu, ternyata pulang enggak dapat 100 juta, cuma 60 juta. Berapa diberinya? 6 ribuan. Lihat, saking bakhilnya. Perhatikan keperluan istri, ya. Jangan cuma kita yang pakai baju baru, jangan cuma kita yang pakai parfum. Mereka juga pengen untuk diperhatikan. Tunggu aja Bu, habis ini pokoknya ke pasar berataan. Baik. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya setiap maksiat itu adalah sebagai bentuk apa? Kezaliman. Cukup kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, yang saya sebutkan tadi tentang istri tadi, dalilnya adalah khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, lihat, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Makanya coba kita barengi ibadah kita itu dengan juga muamalah yang bagus. Ya, akan sangat tercipta menjadi manusia yang sempurna. Ibadah kita oke. Okay. Ya. Mungkin puasanya oke, okay, sedekahnya bagus, ya salatnya bagus, nuntut ilmunya bagus, tapi akhlaknya terhadap istri juga harus diperhatikan. Ya. Jangan sampai kasar, apalagi sampai tidak perhatian kepada sang istri, ya. Terlalu terlalu dingin dengan sang istri. Ini para ikhwah sekalian. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain ada pertanyaan. Ustaz, ada pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura dari Bapak Sarwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita bekerja pada suatu instansi. Ketika tiba waktu sholat, kita langsung bergegas ke masjid, tapi oleh pimpinan kita dimarahi dan dikatai jangan soalim. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Iya, kalau seandainya seseorang melaksanakan agama Allah dengan mengerjakan sholat berjamaah pada tepat waktunya, kemudian dia mendapat celaan, ya di situ risiko seseorang beragama. Ya, seseorang beragama harus mendapati sebuah risiko. Dia harus benar-benar kuat dan teguh. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang pulang duluan makan dulu burasnya, kasihan. Makan aja Pak, enggak apa-apa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "As-sabiru ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr." Orang yang sabar terhadap agamanya seperti orang yang memegang batu api, dia harus sabar. Kemudian juga kalau seandainya orang mencela, maka itu adalah sebuah salah satu bentuk seseorang tersebut diuji oleh Allah agar tinggi pahalanya. Ya, agar tinggi pahalanya. Bukankah dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah mereka manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan kami beriman dan kami tidak dan mereka tidak diuji oleh Allah? Harus ada ujian agar siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak beriman itu kelihatan. Dengan ujian tersebut kita akan tambah besar pahalanya dan tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Fa in kana fi dinihi salabatun," kalau seandainya di dalam agamanya kekerasan, artinya kuat agamanya, maka ujiannya tambah besar lagi. Mungkin dengan begitu Allah ingin memperlihatkan kepada bapak yang mengerjakan sholat tepat pada waktunya di masjid bahwasanya bapak imannya kuat. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah. Silakan yang lain. Ya. Kasih mic Pak Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya gini Ustaz. Pandangan mata yang hasad, apakah ada hubungannya dengan hati yang hasad atau hati yang sakit? Nah, semisal begini Ustaz. Si Pulan mempunyai anak dan ada orang mengatakan bahwa anak pian itu bagus, bungas, pintar. Nah, apakah pujian itu kita mengucapkannya seperti apa Ustaz? Karena ini pujian hanya untuk Allah semata kan. Dengan orang memuji seperti itu, nah apakah kita ini sebagai orang tuanya mengucapkan misalkan barakallah, masyaallah atau subhanallah, atau kita menyikapinya seperti apa kita supaya jangan berlebihan juga kita disanjung demi kesat. Ya, perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya idza ra'a ahadukum, jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang membuat dia senang pada saudaranya, maka fad'u lahu bil barakah, maka berdoalah untuknya agar mendapatkan berkah dari Allah. Sesungguhnya mata itu benar adanya, mata yang menyakiti benar adanya. Nah, dari sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sunnah Rasul apabila melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kita mengatakan Allahumma barik. Ya, karena di situ falyad'u lahu bil barakah, hendaklah dia mendoakannya dengan berkah. Allahumma barik atau masyaallah mubarak, mubarak. Ya. Kalau orang Arab kebiasaan mabruk sih. Tapi mabruk itu sebenarnya tidak cocok karena mabruk itu unta sedang turun. Ya, yang benar itu mubarak. Masyaallah mubarak, mubarak. Artinya semoga Allah selalu memberkahi. Nah, kalau bapak bertanya apakah ada hubungan antara mata yang menyakitkan dengan hati yang hasad, iya. Karena mata tidak akan menyakitkan kecuali karena dia hasad dalam artian kok ini anak ganteng sekali gitu. Hasadnya di situ. Ya. Hasad dari mulai sikap perasaan takjub yang terlalu berlebihan akhirnya timbul rasa hasad. Nah, berpengaruh kepada mata. Dan itu benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana syai'un sabaqahu al-qadar la sabaqathu al-'ain." Kalau seandainya sesuatu didahului oleh takdir, maka akan didahului oleh penyakit 'ain tadi. Mata yang membuat kita membuat penyakit, ya. Jadi itu ada hubungannya dengan hati memang. Nah, yang paling bagus adalah kalau kita melihat, kita yang melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kita berdoa, "Allahumma barik lahu." Ya Allah, semoga berkahi dia. Allahumma barik, Allahumma barik. Ya tabarak, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Yang semisal dengannya. Atau seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya. Dan itu kadang-kadang kita tidak merasa terjadi pada diri kita sendiri. Ain tadi. Misalkan kita habis nyuci mobil, ya sendirian, sudah capek. Habis itu dipoles mengkilat. Ini kedendan yang lebih mengkilat dari ini nih. Langsung serempet mobil. atau beli baju ya, kemudian dipakai terasa begitu bungasnya di hadapan cermin kita, kemudian tanpa kita mengucapkan doa memakai baju ataupun memakai, tidak mengucapkan bismillah, tidak mengucapkan minta berkah kepada Allah, maka ini kadang-kadang mata kita sendiri yang mengaini tubuh kita sendiri ya, tubuh kita sendiri. Misalkan apa, nah ini perhatikan kekeliruan juga kadang-kadang di hadapan cermin, aku ini sebenarnya bungas ya. Nah itu nanti itu kena mata sendiri ya. Allahumma barik ya. Allahumma barik, seperti itu ya. Jadi baca seperti Allahumma barik atau mubarak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah ya Pak, silakan. Ustaz, witir itu kan kunutnya sebelum rukuk. Itu seperti itu kan Ustaz? Sebelum kita rukuk. Kunutnya dilaksanakan sebelum rukuk kan? Kunut. Iya. Kunut. Ketika sholat witir. Iya, sholat witir. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita misalnya lupa? Lupa kunut witir. Karena kunut witirnya kita laksanakan, tapi lupa rukunya, gimana Ustaz? Iya. Yeah. Kunut witirnya terlaksanakan, rukunya lupa. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Habis kunut itu kan langsung sujud. Iya. Ya, masalah kunut witir ada dua macam. Ya, ada yang mengatakan setelah ruku, ada yang mengatakan sebelum ruku. Nah, kalau anggap saja pian berkunut witir sebelum ruku, ya. Aturan setelah witir langsung ruku, ya. Ini enggak langsung sujud. Maka bagaimana? Sekarang saya tanya dulu, Pak. Bapak ingatnya kapan? Pas sujud. Pas sudah sujud ya. Nah, makanya saya tanya, kalau seandainya ingatnya sudah sujud atau pas sujud, maka itu berarti sholat kita batal yang satu rakaat ini. Tapi jangan dibatalkan, teruskan saja gerakannya, tetapi dianggap ini rakaat tidak ada. Ini rakaat tidak ada. Kenapa? Karena ruku itu rukun. Ruku itu adalah rukun. Rukun tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Yang bisa ditambah sujud sahwi adalah kalau ketinggalan wajib. Ya. Nah, terus saja sholat, kemudian nanti bangun untuk rakaat yang selanjutnya, itu dianggap rakaat yang tadi. Caranya seperti itu. Ya, karena dia ruku, ruku itu adalah apa? Rukun, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Terus kalau kita sebentar. Kalau ingatnya sebelum sujud, misalkan saya beri contoh, ingatnya misalkan kita begini ya, kemudian kita langsung mau sujud, pas begini, ini naik aja, naik saja, ya, naik saja kemudian ruku, begitu. Asalkan belum sempurna sujudnya, boleh kita naik, untuk bisa mengambil rukun tadi, yaitu rukunya tadi. Ya, kalau sudah sempurna, oh berarti sudah berpindah gerakan. Ya, kalau sudah sempurna berpindah gerakan. Kalau berpindah gerakan berarti ketinggalan satu rukun. Kalau ketinggalan rukun maka harus diulang. Gitu. Cara mengulangnya tidak usah kita, wah salah nih, ulang lagi. Enggak, teruskan saja sholatnya. Ya, sujud dulu, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Tapi itu tidak dianggap karena ketinggalan rukun. Bangun untuk rakaat yang tadi ditambal. Yang kedua, kalau kita witir ba'da isya itu selalu gitu loh. Ba'da isya? Iya. Kita witirnya ba'da isya. Ba'da isya. Boleh. Membiasakan tiap malam itu lah. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Orang mungkin takut untuk mengerjakan sholat, tidak mengerjakan sholat witir. Dia sikap kehati-hatiannya adalah mengerjakan sholat witirnya setelah sholat isya. Tidak mengapa. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada beliau, an utira qabla an anam. Aku berwitir, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Dan sebelum tidur ini kan panjang waktunya. Apakah setelah sholat isya langsung ataukah setelah sebelum tidur, ya. seperti itu. Tidak mengapa, wallahu a'lam. Bagus. Kalau seandainya nanti dia bangun malam bagaimana? Bapak sholat malam aja tanpa witir. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La witrani fi lailah." Tidak ada satu dua witir dalam satu malam. Ya. Demikian. Cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi sallallahu alaihi nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.